selain dijamin masuk surga itu arwahnya katanya tidak berada di alam barzah tapi ada di langit ketujuh sama dengan Nabi Ibrahim. Nah ini saya belum tahu kebenarannya, makanya ingin klarifikasi juga itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Ahi namanya siapa? Ya, nama saya Dori, Ustaz. Dori? Ya. Mirip kayak nama ikan ya? Oh, iya. Ya. Ini modern Dori. Ini tanyaannya luar biasa, apalagi yang kedua gitu ya. Ini meninggal sebelum akhir balik. Jadi antum bukan mau bilang kalau antum belum akhir balik kan? Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, tapi jangan ke sini, gak perlu, kita gak penting gitu. Oke, baik. Ya, cukup ya. Ya, jasa kalah. Terima kasih, ya. Baik. Sebelumnya. Supaya lebih efektif, kita akan tampung dulu untuk ketiga orang, Ibunda ya. Begitu. Ya, baru nanti kemudian kita akan langsung dijawab oleh Ustadz. Ya, kita akan buka 2 atau sampai 3 sesi. Baik, yang berikutnya masih di Ikhwan dulu, ya. Mungkin di sebelah sini. Nah, ini yang boleh nih, muda nih. Saya seneng nih. Masih muda, tapi udah nanya-nanya tentang maut nih. Masih. Masya Allah. Baik. Boleh dibantu mic-nya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hijrah. Saya selama ini belakangan saya dalam hal tentang sholat dan yang lainnya saya masih kurang dan saya ingin depannya saya ingin benar-benar berhijrah tapi saya di sini kadang ikut kajian ini saya berhijrah ini tapi besoknya saya mengulang lagi kejadian kesalahan yang sama. Dan saya ingin bertanya bagaimana caranya saya ingin benar-benar berhijrah karena saya kadang sekarang saya benar dan lagi saya tidak benar lagi. Bagaimana solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Rega. Oke. Jangan pakai L ya karena itu adalah biskuit ya. Oke. Alhamdulillah, masyukurillah. Saya nggak mau sebutkan karena tidak ada sponsor di sini ya. Baik, insya Allah. Bunda mungkin mau kasih kesempatan sekarang untuk saudara-saudara kita ya. Nah, Bunda yang pilih. Yang paling depan. Yang paling depan dulu. Ini karena datangnya udah dari jam 5 pagi nih kayaknya. Oh iya, sepertinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga Allah memberkahi kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Saya ingin bertanya perihal bekal amal yang akan kita bisa bawa seperti amal jariah gitu ya setelah kita meninggal atau mati. Pertanyaan saya, kapankah pahala jariah itu mengalir? Apakah ketika sesaat setelah kita melakukan wakaf itu atau setelah hasil dari wakaf itu sudah dibangun? Misalnya kita wakaf untuk pembangunan masjid, tapi misalnya masjidnya itu baru jadinya tahun depan. Nah terus misalnya, ya mudah-mudahan enggak ya, misalnya kita besok nih meninggal. Nah apakah si pahala jariah itu mengalirnya tuh nanti setelah masjidnya itu jadi atau sebenarnya sesaat setelah wakaf itu sudah terhitung gitu pahala jariahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya sebagai anak muda itu kita harus lebih memprioritaskan mana ya antara berwakaf untuk bekal kita di akhirat sama menabung untuk ibadah haji. Karena kan ibadah haji itu terutama di Indonesia kan sekarang udah yang nanti gitu ya masih 15 tahun lagi yang berarti kan rata-rata kita memang harus nikah dulu dan lain sebagainya apalagi saya sebagai perempuan gitu. Nah, walaupun kita misalnya mengusahakan untuk mengisi dua-duanya, kita wakaf juga tapi kita nabung untuk naik haji juga, tapi mana sih yang harus lebih diprioritasin? Mungkin itu aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Namanya siapa? Fatia. Fatia. Yeah. Ya. Udah 3. Hah? Ini jangan anggap remeh nih, ini gadgetnya luar biasa nih. Ya. Kitanya juga nyatetnya bingung gitu soalnya. Oh, faktor U, ya. Karena kamu faktor U. Iya, mohon maaf. Ustadz, ini sebenarnya antara kita berdua, Tad. Percaya enggak? Kita 77, ini 76, Tad. Ah, dia lebih tua, Tad. Wah, itu namanya membuka aib gimana, Ustadz? Kok aib? Kita balik lagi ke pertanyaan. Ustadz, ini urusan rumah tangga, biar di rumah saja. Masya Allah. Ya, boleh yang tengah dulu, apa namanya? Yang baju ungu, yang sebelah kanan dulu ya, kanannya saya. Mana tadi mic-nya? Yang di belakang siap-siap insyaallah nanti juga kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah setiap muslim akan merasakan siksa dulu sebelum dimasukin ke dalam surga sekalipun orang itu misalkan sudah bertaubat? Terima kasih. Maaf, dengan namanya siapa? Leni. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita pertama dulu ya dari Mas Dori. Yang pertama adalah mengenai apakah saat sakaratul maut harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana dong kalau yang tidak sempat mengucapkan itu? Walaupun dia dalam keadaan sudah bertaubat, orangnya juga soleh. Silakan Ustaz. Qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Apakah yang diucapkannya itu mesti teks seperti takbiratul ihram yang tidak boleh ganti dengan kalimat lain? Takbiratul ihram Allahu akbar, tidak boleh dirubah menjadi Allahu a'zam, Allahu ajal, Allah. Nah, maknanya sama, tapi lafaz teksnya tak boleh diganti. Adapun saat mati, maka lihat hadis dalam buku tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, dengan engkau yang paling dekat, yang paling tinggi. Dan ada beberapa sahabat orang soleh, ucapan kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi substansi maknanya tetap pada dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan tidak mesti tekstual, tapi mengandung substansi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan nanti ketika kita melihat orang sakaratul maut, dia ucapkan Allah, Allah. Wah, ini enggak husnul khatimah. Dia tak husnul khatimah. Karena beberapa sahabat meninggal, ucapannya Allah, Allah. Tapi kita yang membisikkan ke telinganya tetap la ilaha illallah. Ini tentang lafaz la ilaha illallah. Lalu yang kedua Ustaz, bagaimana kalau seseorang meninggal sebelum dia akhir balik? Apakah dia mendapatkan jaminan surga? Bahkan kalaupun dia bukanlah Islam. Rufi'al qalamu an salasatin. Ada tiga orang yang penanya diangkat. Hari ini pena kita mencatat, mengikuti bedah buku, tablik akbar, tanya jawab, pengajian, sholat berjamaah. Tapi ada orang yang penanya diangkat. Rufi'al qalam, penanya tidak mencatat. Siapa dia? Satu, anin na'im tayastayqiz, orang tidur sampai bangun. Maka kalau mau nyabu waktu tidur. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Itu maka dia menjerit-jerit, dia tahu belum dicatat. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun tidak disebutkan, tapi substansinya sama. Karena ketiga orang ini, anak kecil belum balik, orang gila, orang tidur, orang pikun, sama-sama akal, status akalnya off. Sedangkan kita semua on, asal jangan dua kali. Nah, ini tentang masalah yang tidak dicatat amal. Jadi suami-suami ya, kalau misal punya istri yang gampang lupa gitu ya, jangan cepat-cepat dimarahin. Bodoh kamu, mana segala macam. Jangan-jangan itu tadi termasuk yang masuk surganya lebih awal daripada kita nantinya ya kan, karena kepikunannya itu ya. Jadi selalu berbaik sangka aja lah kalau memang punya pasangan hidup yang mudah lupa gitu ya. Begitu kan Bun? Begitu ya. Ya, ya kan ya. Benar ya. Kalau salah satu di antara kita bener. Lupa jangan cepat-cepat dimarahin. Benar ya, benar. Insyaallah, insyaallah. Ya. Alhamdulillah kan dapat ilmu lagi ya. Tapi suka dikomplain kalau suka lupa-lupa saya soalnya. Untung memang senang banget nih, Masya Allah ya Ustaz. Makasih Ustaz. Yang berikutnya, oke okay, next. Oh, kita jadi curcol hubungan keluarga ya. Temanya gak di situ. Nah, dari Rega tadi ya, Rega. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam berhijrah. Ya, bajunya ini udah terus ngingatin, shift pemuda hijrah. Salam ya buat Ustaz Hanan Ataki ya. Asatid-asatid kita juga. Gimana Ustaz? Tips istiqomah, tipsnya. Sebelum ana jawab istiqomah, mohon maaf tentang anak kecil di langit ketujuh. Oh iya. Iya iya betul. Apakah anak kecil meninggal itu langsung masuk surga? Oh iya. Ada pula yang mengatakan di langit ketujuh kan. Iya. Maka kul ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah artinya kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Semua anak yang kecil itu, walaupun ayah ibunya non muslim, anak kecil itu Islam. Lalu siapa yang merubah dia menjadi non muslim? Fa'abawahu yuhawidanihi. Bapak dan ibunya merubah dia menjadi Yahudi. Ayu nasiranihi. Bapak ibunya merubah dia menjadi Nasrani. Ayu majisanihi. Bapak ibunya merubah dia menjadi Majusi. Kenapa tidak ada hadisnya kedua orang tuanya merubah dia jadi Muslim? Tak ada. Karena memang aslinya dia Islam. Kalau Islam berarti tempatnya di surga. Syarat Islam bersyahadat. Kapan dia bersyahadat? Pada waktu USG, dokter, wah sedang syahadat nih. Dia bersyahadat sebelum ditiupkan ke alam rahim. Sebelum masuk alam rahim namanya alam roh. Ayatnya, wa idz aqad rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil kesaksian kepada ruh-ruh saya, ruh Kang Adrian, ruh Teh Desi, semua ruh kita diambil waktu itu kesaksian. Allah bertanya satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Maka anak yang kecil sebelum akil baligh meninggal, tempatnya di surga. Pekerja dia, wildanum mukhalladun. Mereka anak-anak yang kekal abadi dalam surga, membawa cawan-cawan tempat air minum penghuni-penghuni surga. Anak-anak kecil yang meninggal. Kalau kebetulan anak itu ibunya muslimah, maka si anak itu menarik ujung kain ibunya masuk ke dalam surga. Itulah hadis tentang syafaat anak kecil. Dengan syarat ibunya tetap sabar dan beribadah. Bukan berarti ibunya dugem. Nanti ibunya mabuk sakau, ente kok enggak sholat? Ntar anak saya kan udah nganari nanti di sana. Udah nungguin di sana gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Adapun anak kecil dilihat di langit level sekian, dalilnya hadis tentang Isra Mi'raj. Waktu Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim, assalamualaika ya ibni, selamat engkau wahai anakku, kata Ibrahim. Nabi lain menyebut ya akhi, my brother, saudaraku. Tapi Ibrahim menyebut anakku, karena Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya keturunan sampai kepada Adnan, Adnan punya cucu cicit sampai Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil anakku. Dan Nabi ketika itu melihat ada anak-anak kecil bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah dalil mereka yang mengatakan anak kecil meninggal, ruhnya bersama Nabi Ibrahim. Ibrahim, nama lain Arabnya Ibrahim Abu Rahim. Abu bapak, Rahim penyayang. Abu Rahim, Ibrahim bapak yang penyayang. Nama kamu siapa? Ibrahim. Telinga anaknya hilang satu disentil. Bukan penyayang. Ibrahim. Lalu kemudian tentang bagaimana kita udah hijrah. Habis bedah buku tentang mati, meleleh air mata, hijrah. Nanti malam pacaran lagi. Ya, itu tertunda hijrahnya. Ini namanya hijrah limited. Limited edition. Sedangkan kita maunya hijrah ini, Kang Adrian, unlimited. Namanya setelah hijrah. Orang yang hijrah tidak kembali ke masa lalu namanya istiqomah. Jalannya mustaqim. Ihdinas siratal. Berikan kami jalan orang yang istiqomah. Siapa itu? Minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang jujur, yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Bagaimana cara supaya kita istiqomah? Menjaga keistiqomahan dengan komunitas. Saya yakin Kang Adrian, Teh Desi sangat memahami itu. Mereka bisa istiqomah karena komunitas mereka. Ada komunitas musyawarah, grupnya harus grup hijrah. Teman-temannya, teman-teman hijrah. Kafenya, kafe hijrah. Khamarnya, khamar syariah. Mana ada Pak Ustaz? Ada itu nol bandre, 0% alkohol. Artinya apa? Kita jaga nih, belanjanya syariah, banknya syariah, sehingga total kehidupan. Kalau sudah hijrah, berteman dengan komunitas hijrah, geng motor syariah, jombloan sejati, mantan tato, jadi akhirnya komunitas. Wah, kalau kita cuman komunitas kita aja, saya pengen nyelamatin mereka, Pak Ustadz. Saya bergaul dengan mereka, mau nyelamatin mereka. Nanti setelah kuat. Kalau sekarang khawatirnya nanti tukang pancing dilarikan ikan. Rencananya mau mancing, tukang pancing dilarikan ikan. Umpannya cacing, yang nangkap ikan hiu. Nanti setelah kuat. Adapun yang lalu-lalu kemarin udah tobat, berhenti, habis itu tobat lagi, berhenti lagi, habis itu tobat lagi. Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina idza fa'alu fahisyatan, kalau mereka melakukan perbuatan silap salah dan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka zalimi diri mereka, fastaghfirullah, dzakarullah, ingat, eling, fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Ini dia, stop. Wa lam yusirru, tidak melanjutkan. Syarat taubat tiga. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah. Wal-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali lagi selamanya. Wallahu'alam. Ya, luar biasa ya. Jadi memang perjalanan saya dan istri juga gak mudah ya. Berhijrah itu gak mudah, tapi insya Allah akan menjadikan kita kuat. Berhijrah tidak mudah, tapi harus yakin Allah akan memberikan petunjuk. Ya, hijrah nggak mudah, tapi kalau tadi kita punya tekad yang kuat, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Niat kita harus diawali dulu dengan kita bertakwa dulu. Kalau nggak salah ada di atolak tuh Ustaz ya, atolak gitu. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan kemudahan. Nanti setelah kita diberikan kemudahan, Allah nanti akan kasih kita rezeki dari arah yang nggak diduga-duga. Contoh sedikit cerita sebelum masuk lagi ke pertanyaan. Saya punya anak sekarang udah usianya nyaris 17 tahun. Jadi maksudnya tua banget.